نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah, salah satu bentuk zikir yang diajarkan untuk kita supaya membacanya sesering mungkin adalah la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Di dalam hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu muttafaqun alaihi Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam menyebut zikir ini sebagai kanzun min kunuzil jannah. Kanzun min kunuzil jannah. Itu salah satu perbendaharaan surga. Sesuatu yang mahal dan tinggi nilainya dari surga Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir la hawla wa la quwata illa billah. Sering kita menerjemahkannya dengan tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir ini ikhwati fillah adalah zikir yang seharusnya selalu mengingatkan kita bahwa apa yang kita kerjakan, baik itu yang sudah maupun yang sedang atau yang akan kita kerjakan dan yang akan kita perbuat, seluruhnya adalah ketentuan yang telah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai makhluk hanya mampu berikhtiar mencari sebab-sebab yang memang telah diperintahkan dan diizinkan di dalam syariat. Hasil akhir dari usaha dan ikhtiar tersebut kembalinya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berhasil ataukah tidak, sekalipun berhasil maksimalkah ataukah belum maksimal, atau mungkin gagal sama sekali apa yang telah kita ikhtiarkan. Namun sebagai seorang muslim, yang juga harus selalu kita pandang adalah bentuk ikhtiar dan kesungguhan kita. Bentuk ikhtiar dan kesungguhan kita di dalam ikhtiar tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat dan beribadah serta beramal. Demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita seperti apakah bentuk nyata dalam kehidupan sehari-hari beliau berikhtiar dalam segala-galanya. Maka kita sebagai umat Islam, pengikut dan pengaku cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus pun demikian, selalu berikhtiar dan terus berikhtiar, selalu berikhtiar, tidak lupa selalu diiringi dengan doa. Itu pun berdasarkan keyakinan bahwa semua telah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah ayat di dalam Al-Quran, ikhwati fillah, rahimani wa rahmakumullah. Sebuah ayat di dalam Al-Quran semestinya menyadarkan kita bahwa Memang semua yang ada di alam dunia ini, di seluruh jagat raya semesta ini, itu semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang menjadi rahasia-rahasia Allah. Akal dan pikiran kita tidak mampu untuk mencapai dan menggapainya. Akal dan pikiran kita yang sangat-sangat terbatas. Akal dan pikiran kita yang sungguh-sungguh sempit. Tidak mampu untuk memahaminya. Namun kita sangat yakin bahwa semua diatur dengan indahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Innallaha 'alimun khabir." Melalui ayat ini Allah menjelaskan bahwa innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Sesungguhnya hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala ilmu tentang hari kiamat. Wa yunazzilul ghaiz, dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang terdapat di dalam rahim-rahim. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada siapapun yang tahu apa yang akan ia kerjakan esok hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut, dan tidak ada satupun yang mengetahui di bagian bumi manakah ia akan meninggal dunia. Allah tutup ayat ini dengan firman-Nya, innallaha 'alimun khabir. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla adalah zat yang Maha mengetahui lagi Maha mengkhabarkan. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, beberapa hal yang disebutkan Allah di dalam ayat ini merupakan rahasianya. Merupakan rahasianya. Allah tidak menerangkan dan menjelaskan secara pasti dan detail seperti apakah hal-hal tersebut terjadi. Allah nyatakan innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Sesungguhnya kapankah secara pasti hari kiamat itu akan berbangkit, hanya Allah yang Maha tahu. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tanda-tandanya, baik tanda-tanda kubra maupun tanda-tanda sughra. Tanda-tanda hari kiamat semakin dekat, baik tanda yang besar disebut ulama ataukah tanda yang kecil. Tanda-tanda kecil yang disebutkan Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam tentang dekatnya hari kiamat bisa dikatakan telah terlihat seluruhnya. Tanda-tanda kecil, alamat sughra tentang semakin dekatnya hari kiamat bisa dikatakan hampir terlihat semuanya. Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam pun menjelaskan waktu, tetapi waktu secara umum, yaitu hari Jumat dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangkitnya hari kiamat. Akan tetapi Jumat yang manakah, berapakah pentarihan dan penanggalannya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Salah satu hikmahnya, ikhwati fillah barakallahu fikum, agar kita sebagai umat manusia benar-benar bersiap-siap. Benar-benar bersiap-siap. Litujza kullu nafsin bima tas'a. Allah menjelaskan dalam ayat ini, litujza kullu nafsin bima tas'a, sehingga masing-masing orang, masing-masing jiwa akan diberi balasan sesuai dengan apa yang ia perbuat. Di dalam surah Taha Allah menjelaskan salah satu hikmah kenapa tentang kepastian hari kiamat dirahasiakan olehnya. Hal yang semacam ini, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, semakin menegaskan bahwa kita harus benar-benar meyakini semuanya telah diatur oleh Allah Azza wa Jal. Kita tidak tahu, tidak mengerti, tidak memahami secara pasti tentang bangkitnya hari kiamat, kapankah secara pasti. Hal kedua yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini adalah wa yunazzilul ghaiz. Allah yang menurunkan hujan. Kita bisa mengira-ngira. Akan tetapi secara pasti hujan itu pada detik dan menit apa akan diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Debit airnya banyak ataukah sedikit. Nah, seberapakah lama nantinya hujan itu akan turun? Akan memberikan manfaat untuk manusia ataukah secara zahir memberikan madarat? Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pasti dan jelas bahwa Allah Azza wa Jal dialah yang telah mengatur apa yang ada di alam semesta ini. Wa ya'lamu ma fil arham, dan apa yang ada di dalam rahim, baik rahim ibunda manusia ataukah di dalam rahim induk hewan dan binatang, seperti apakah pasti dan detailnya hanya Allah yang maha mengetahui. Jenis kelaminnya mungkin bisa diketahui saat ini dengan alat-alat yang canggih. Tetapi pengetahuan itu pun terbatas. Bukan sebulan usia kandungan, bukan dua bulan usia kandungan. Tetapi pada usia kandungan tertentu, misalkan 4 bulan, 5 bulan, barulah terlihat. Itu pun masih banyak juga yang meleset dari perkiraan. Sehat ataukah tidak, ajalnya nanti seperti apa, rizkinya, bahagia ataukah sengsaranya, nantinya terlahir dengan selamat ataukah tidak, cacat na'udzubillah, ataukah lahir dalam keadaan yang sempurna sebagai manusia, dan seterusnya. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa mengetahui secara pasti seperti apakah rangkaian acara yang akan ia kerjakan esok hari. Kita bisa membuat rencana besok begini, besok demikian, seterusnya seperti itu. Tetapi secara pasti dan detail hanya Allah yang maha mengetahui. Hanya Allah yang maha mengetahui. Karena seringkali apa yang kita kerjakan itu keluar dari rencana. Walaupun dalam hal ketepatan waktu. Keluar dari rencana yang telah kita buat. Ini menunjukkan bahwa la haula wala quwata illa billah. Kekuatan dan daya upaya kita sebagai manusia amatlah terbatas. Yang mengatur, yang menentukan hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Kita harus tetap berikhtiar, membuat rencana, mengambil sebab, memikirkan langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Tetapi bersamaan dengan itu harus diyakini bahwa hasil akhirnya nanti itu kembali kepada kehendak dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut, dan tidak ada satupun orang yang bisa mengetahui di bumi manakah dia akan mati meninggal dunia. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang bisa mengetahui di bagian bumi manakah ia akan meninggal dunia. Sekian banyak orang berharap ia meninggal di tempat ini, di tempat itu. Mungkin banyak di antara kita yang ingin meninggal di Mekah. Ingin wafat di Madinah untuk mendapatkan syafaat. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Kita tidak ingin meninggal di tempat-tempat yang tidak baik. Kita ingin meninggal dunia dalam keadaan wajar. Nah, di tempat yang bisa di sana diuruskan dan disolatkan jenazah kita nantinya. Tetapi, وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Sesuatu yang di luar jangkauan cara berpikir kita. Akal kita begitu sempit. Akal kita sangat terbatas. Nah, kita bisa melihat orang-orang yang telah meninggal di sekeliling kita. Apakah mereka meninggal dunia di tempat yang pernah mereka pikir dan pernah mereka bayangkan sebelumnya? Seringnya tidak. Nah, seringnya tidak. Atau mungkin kita tidak pernah berpikir tentang kematian sama sekali. Atau mungkin kita tidak pernah berpikir tentang kematian sama sekali? Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullah, beliau menyatakan innallaha idza arada qabda 'abdin fi ardin ja'ala lahu biha hajah. Haditsun sahih, sahahahu Al-Albani wal Wadi'i rahmatullahi alaihima rahmatan wasi'ah. Dengan hadis ini Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam menjelaskan sesungguhnya Allah apabila telah menghendaki seorang hambanya meninggal di salah satu bagian bumi, di sebuah tempat, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, Allah akan menetapkan untuknya sebuah keperluan agar dia sampai di tempat tersebut. Sampai di tempat tersebut. Dia ditetapkan meninggal di Jakarta misalkan. Pasti Allah akan tetapkan, takdirkan sebab ia harus berangkat ke Jakarta. Maka kalau kita berbicara dengan masyarakat, dengan saudara-saudara dan teman-teman kita, sering kita mendengar kalimat mereka, padahal sudah begini, hampir saja tidak berangkat. Tapi kau ya tetap berangkat. Sudah ada tanda-tandanya begini dan begitu, firasat dalam bahasa keseharian kita. Tetapi akhirnya meninggal juga. Memang. Karena itu semua adalah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala untuk menunjukkan bahwa kita tidak memiliki kekuatan dan daya upaya kecuali yang telah diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makna ini termasuk makna dari tauhid yang diajarkan dan disebarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makna, sebagian makna dari tauhid yang diajarkan dan disebarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la haula wa la quwwata illa billah. Semua hanya Allah yang mengaturnya secara mutlak. Kita hanya bertugas untuk berikhtiar, mencari sebab, berusaha, tentu sebab-sebab yang syar'i, tentu sebab-sebab yang syar'i. Termasuk juga ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, termasuk juga di dalam kita melaksanakan kegiatan dakwah. Termasuk juga ketika kita terlibat dalam kegiatan dakwah. Pembahasan di depan tadi pun seharusnya menjadi salah satu bekal kita yang terlibat dalam kegiatan dakwah. Bahwa la haula wa la quwata illa billah. Sekian banyak yang ada di dalam dakwah ini, seluruhnya bahkan itu diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Keberhasilannya ataukah kegagalannya, maksimal ataukah tidak aktivitas dakwah itu, barokah dan tidaknya, kecil besarnya barokah dari kegiatan dakwah yang kita lakukan, pada akhirnya kembali juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun itu kembali kepada kita sebagai sebab dari pelaksanaan aktivitas dakwah. Kembali kepada kita sebagai pelaksana aktivitas dakwah. Kembali kepada keikhlasan kita. Sangat tergantung dengan kesabaran kita, kesungguh-sungguhan kita di dalam melaksanakan kegiatan dakwah ini. Terpaksakah ataukah tulus dari dalam hati? Mau tidak mau karena tidak ada pilihan yang lain, ataukah kita dengan sadar sesadar-sadarnya bahwa ini merupakan tanggung jawab dan amanah yang ada di pundak kita masing-masing sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan untuknya. Kita hanyalah sebab. Kita sebagai pelaksana aktivitas dakwah hanyalah sebab. Tetapi sebagai sebab, kita harus berusaha untuk menjadi sebab yang terbaik, sebab yang berkualitas. Dengan demikian, hasil dari aktivitas dakwah pun menjadi yang terbaik. Menjadi yang terbaik. Kita sebagai sebab di dalam aktivitas dakwah ini harus menjadi sebab yang terbaik. Harapannya hasil dari aktivitas dakwah pun adalah hasil yang terbaik. Ukuran terbaik ataukah tidak kembali kepada seperti yang saya sebutkan di depan tadi, kembali kepada keikhlasan kita, kesabaran kita, kesungguh-sungguhan kita, keyakinan dan tawakal kita kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian seperti apakah kualitas ilmu yang menjadi dasar dan landasan kita di dalam melaksanakan aktivitas dakwah. Maka poin-poin yang seperti ini, ikhwati fillah barakallahu fikum, harus selalu ditingkatkan, selalu diingatkan. Dengan demikian, hasil terbaik dari aktivitas dakwah nantinya bukan hanya angan-angan dan khayalan saja. Sedikit ataukah banyak yang menjadi sebab dan pelaksana aktivitas dakwah, itu bukanlah masalah. Bukan rumus yang pasti, kalau pelaksana dan penggiat dakwah itu banyak, hasilnya akan lebih banyak. Bukan pula rumus yang pasti di dalam dakwah, kalau yang terlibat di dalam aktivitas dakwah itu sedikit, kemudian hasilnya akan kurang maksimal. Tidak ada rumus pasti semacam itu. Berhasil ataukah tidaknya, menggeliat ataukah tidaknya dakwah yang kita gencarkan, itu bukan dilihat dari segi jumlah orang-orang yang terlibat di dalamnya. Walaupun sedikit, tetapi solid. Keikhlasannya dijaga. Sama-sama saling mengingatkan untuk selalu bersabar, yakin dan tawakal dengan kekuatan dari Allah Azza wa Jal. Maka bukan satu hal yang jauh dari, bukan sesuatu yang jauh dari kenyataan apabila kemudian dakwah itu melebar, menguat, semakin meluas. Bahkan seringnya semakin banyak orang yang terlibat dalam kegiatan dakwah, maka akan sebanding lurus juga dengan masalah yang muncul. Sekali lagi, kita hanyalah sebab. Maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal, mudah-mudahan kita termasuk yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sebab dakwah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam kepada Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika beliau dipilih sebagai panglima dan pemimpin perang untuk menaklukkan Khaybar. Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan dan membimbing Ali bin Abi Thalib bagaimanakah cara yang tepat menghadapi orang-orang Yahudi di Khaybar. Apakah langsung diperangi, apakah langsung diserang, atau seperti apa? Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan yang pertama, ud'uhum ilal Islam, ajaklah mereka masuk ke dalam Islam. Kalau mereka tidak mau, tawarkan kepada mereka jizyah yang harus diserahkan pada waktu tertentu dalam jumlah yang telah disepakati. Kalau mereka tidak menerima opsi kedua ini, membayar jizyah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, silakan perangi mereka dengan menyebut nama Allah, bismillah. Namun Nabi alaihi salatu wasallam menegaskan di akhir hadis, wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Wahai Ali, ingat baik-baik, meskipun ada opsi-opsi seperti itu sampai dengan opsi perang, tetapi Nabi alaihi salatu wasallam menegaskan, demi Allah, engkau menjadi sebab Allah memberikan hidayah kepada seseorang, itu lebih baik untukmu, lebih baik bagimu dibandingkan unta-unta merah. Artinya Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan kepada Ali bin Abi Thalib, sekaligus menjelaskan kepada kita bahwa jadilah kita sebagai bagian dari sebab kebaikan untuk orang lain. Kita yang memiliki kemampuan harus memunculkan kemauan agar terlibat dalam aktivitas dakwah. Lebih kecil lagi lingkupnya dalam aktivitas pesantren misalkan. Apa yang kita punya, marilah kita berikan secara maksimal. Sambil kita meyakini bahwa apa yang kita berikan secara maksimal, pertanggungjawabannya adalah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin syaitan menggoda kita. Mungkin syaitan menggoda kita. Berusaha sekeras mungkin syaitan itu berbuat agar kita mundur dari kegiatan dakwah. Agar kita tidak memiliki semangat dalam kegiatan dakwah. Misalkan bisikan-bisikan dari syaitan, wah, kok apa yang saya lakukan kurang dihargai sih? Saya ini sudah berbuat ini, sudah berbuat itu, tapi apa yang saya dapat? Gak dapat apa-apa. Ini hanyalah beberapa contoh kata yang mungkin sekali, yang mungkin sekali dibisikkan oleh syaitan. Tetapi ketika kita ingat bahwa pertanggungjawaban kita bukan kepada ketua, pertanggungjawaban kita, amal-amal kita itu bukan kepada seorang ustaz, bukan pula kepada sesama pengurus misalkan. Tetapi tanggung jawab kita kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan sepenuhnya karena kita sedang melaksanakan perintah dari Allah. Karena kita sedang melaksanakan perintah dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam agar aktif di dalam berdakwah sekemampuan kita. Sekemampuan kita. Walaupun tidak disebut, walaupun tidak dikenal, kita hanya berbuat di balik layar, yang tampil adalah orang lain. Apa yang kita peroleh tidak sebanyak yang diperoleh oleh orang lain. Itu semestinya tidak mempengaruhi niat dan tujuan kita di dalam aktivitas dakwah. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjelaskan di dalam hadis Abi Hurairah tentang seperti apakah semestinya keikhlasan itu dibangun dan dimiliki. Kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam sebuah hadis, "Wa in kana fis saqati kana fis saqah." Walaupun dia ada di bagian belakang, tetap dia melaksanakan apa yang ia kerjakan di sana. Bagian logistiknya ya logistiknya, bagian masak-masaknya di dapur ya bagian masak-masaknya di dapur. Nah, bagian parkirnya, keamanannya, urusan birokrasi perizinannya silahkan. Masing-masing itu saling membantu, saling menguatkan, saling mendukung. Nah, pekerjaan sekecil apapun yang ditugaskan, ia dipilih untuk melaksanakannya, laksanakan. Nah, pekerjaan sekecil dan seringan apapun, kerjakan. Sekali lagi, karena pertanggungjawabannya adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, ini semua dikatakan sebagai sebab untuk keberlangsungan dakwah. Maka yang harus ditekankan, kita sebagai sebab harus berusaha semaksimal mungkin menjadi sebab yang terbaik. Bagaimanakah cara untuk menjadi sebab yang terbaik? Ya, sekali lagi kita selalu menjaga keikhlasan. Yang namanya menjaga keikhlasan itu, ikhwati fillah, yang namanya menjaga keikhlasan itu diperlukan setiap saat, setiap waktu. Bukan sehari sekali, tidak cukup dua hari sekali, apalagi seminggu sekali untuk memeriksa keikhlasan, bukan. Tapi setiap saat, setiap waktu, keikhlasan itu yang harus selalu diingatkan, saling mengingatkan. Yang diingatkan untuk berbuat ikhlas dan bekerja secara ikhlas juga tidak tersinggung. Berarti kamu nuduh selama ini saya enggak ikhlas. Bukan seperti itu, tapi upaya untuk saling mengingatkan. Kesabaran pun demikian. Masing-masing harus bersabar. Atas ke bawah, bawah ke atas, sesama ustaz ke ikhwannya. Ikhwan pun harus bersabar dengan ustaznya. Sesama ikhwan pun harus seperti itu. Sama-sama sabar, saling menyabar-nyabarkan. Dengan demikian biiznillah, aktivitas dari sebuah dakwah itu insyaallah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasil akhirnya toh kembali juga kepada Allah Azza wa Jalla. Dialah yang akan menentukannya. Asalkan kita sudah berikhtiar dan kita menjadi sebab, berusaha menjadi sebab yang terbaik. Maka perlu diingat selalu memang zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. La haula wala quwwata illa billah. Seringkali Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah, dan itu beliau sebutkan di dalam durusnya yang kita dengar dari kaset-kasetnya. Demikian juga sering kita baca dalam karya-karya tulis beliau rahimahullah. Selalu beliau mengingatkan, menyampaikan kepada murid-muridnya tentang keberhasilan dakwah. Kata beliau, la bihaulina, wala biquwatina, wala biilmina, wala bifasahatina, wala bikathratina, walakin syai'un aradahullah. Pada saat beliau menyaksikan dakwah yang disebarkan dan dibangun oleh beliau rahimahullah dengan murid-muridnya, dakwah itu semakin tersebar, semakin dikenal dari atas gunung sampai pinggir laut. dari kota sampai di tengah-tengah pedesaan. Mereka mengenal dengan dekat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mengenal dakwah Syekh Mukbil rahimahullah, dakwah yang mengajak kepada tauhid, dakwah yang mengajak kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Setiap waktu, setiap saat datang utusan dari beberapa tempat berkunjung dan berziarah kepada Syekh Mukbil rahimahullah. Semakin dikenal semakin luas. Beliau selalu mengingatkan, ini semua terjadi. Perluasan dan perkembangan dakwah ini, kata Syekh Mukbil rahimahullah, bukan karena kekuatan yang kita punya, bukan karena daya upaya yang ada, bukan karena ilmu yang kita miliki, bukan karena kita bisa fasih di dalam berbicara, bukan karena jumlah kita yang banyak, bukan. Tetapi kata beliau rahimahullah, syai'un aradahullah. Memang ini adalah sesuatu yang telah dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan demikian kita mudah menjalani hari-hari dalam aktivitas dakwah. Kita mudah dan terasa ringan. Langkah kaki itu ringan. Pikiran pun seperti itu, ringan tanpa beban. Ringan tanpa beban. Karena kita menjalaninya sebagai bagian dari perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikhtiar, bermusyawarah, masing-masing menempati pos dan melaksanakan tugasnya, menyadari tanggung jawabnya seperti apa. Maka biiznillah, dengan semangat la haula wala quwata illa billah, dan kita telah berusaha menjadi sebab yang terbaik, maka insyaallah taala hasil dari kegiatan dakwah pun menjadi hasil yang terbaik. Wallahu a'lamu bissawab. Mudah-mudahan yang singkat dan sedikit ini bermanfaat sebagai koreksi dan muhasabah untuk kita semua tanpa terkecuali, baik yang berbicara maupun yang mendengarkannya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.